Teman-teman, Anda ingin bermohon kepada Allah dalam keadaan sakit. Seperti sekarang nih, ada wabah, ada penyakit, minta. Ini saya berikan satu rahasia penting dalam Al-Quran. Kadang Allah menguji kita dengan keadaan di sekitaran. Sampai pada batas manusia kesulitan untuk mengatasinya. Di antara rahasianya, supaya kita menyadari bahwa kita hamba. Dan dari situ, dengan kesadaran itu kita bermohon kepada Allah. Jadi kalau kita masih angkuh, masih merasa kita mampu, Allah akan berikan. Yang lebih daripada itu, sampai dipaksa kita mengakui kemanusiaan kita, kehambaan kita, dan bermohon kepada Allah. Ya Rab, ya Allah. Rumus ini bisa ditemukan di Quran. Surah ke-6 misalnya, Al-An'am, ayat ke-42. Ya, perhatikan kalimatnya. Kata Allah, laqad arsalna ya min qablik ila umamin min qablika waqad arsalna ila umamin min qablika, dan sungguh kami telah utus rasul-rasul pada umat-umat sebelum engkau. Fa akhadnahum bil ba'sa'i wadh-dharra, ya, maka Allah menguji mereka dengan ujian-ujian yang tak mudah. Ba'sa wadh-dharra, kesulitan, kelaparan, ya gangguan terhadap fisik, bisa penyakit, bisa. Ya, ba'sun itu mungkin terasa masih biasa, sempit. Dharra itu sudah masuk ke fisik. Ya, dharra itu bisa penyakit. Karena itu Nabi Ayyub alaihissalam ketika diuji dengan penyakit, beliau menyebutkan dhurrun. Ya, masanya dhurr, buka Quran surah ke-21 ayat 83. Wa ayyuba idnala rabbahu anni masanya dhurr wa anta arhamur rahimin. Dan aku buka, kata Allah, kisah Nabi Ayyub alaihissalam ketika bermohon kepada Allah supaya disembuhkan dari penyakit. Kata beliau, anni masaniya dhurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, penyakit ini sudah menyakiti saya. Sedangkan engkau yang paling sayang kepada saya. Di ayat Al-An'am tadi, ya, di ayat ke-42 surah Al-An'am tadi, Allah menyebut ujian dengan dhurra, jama' dari kata dhurrun. Jadi kalau sudah jama', dampaknya ke banyak orang. Boleh jadi terkait dengan wabah, dengan virus COVID-19 yang sekarang kita hadapi. Tapi apa hikmahnya? Kata Allah, lihat ujung ayatnya. La'allahum yatadarra'un. Fa'akhadnahum bilba'sa'i wadarra'i la'allahum yatadarra'un. Kami uji dengan semua itu supaya mereka menghamba. Sadar. Jangan terlalu terlena dengan dunia. Kamu itu hamba, kamu akan pulang. Mohon. Jadi kalau kita ingin segera mengatasi segala kesulitan kita, sulit di ekonomi, sulit di kesehatan kita, penyakit atau yang lainnya, maka cara sederhananya kembali kepada pencipta kita, minta solusi. Ya, kadang-kadang butuh situasi yang sulit untuk meyakinkan kita dan menyadarkan kita, kamu hamba. Kembali kepada Allah. Bangun. Buat amalan bersama, baca Quran sama-sama, berdoa bersama-sama. Ya, dekati Allah, dekati sumber solusi. Bagaimana Anda bisa minta jawaban kepada Allah sementara Anda mengerjakan perbuatan yang jauh dari ridha Allah? Anda sadar sekarang, Allah Maha Pemberi, Allah Maha Penyembuh, Allah Maha Solusi, tapi Anda mengerjakan perbuatan yang tidak Allah sukai. Bagaimana Allah mengentaskan segala kesulitan kita? Itu poinnya. Maka kita kembalikan ke sini, teman-teman. Yang detil sifatnya kita kembalikan. Jika ada kaitan itu, ya, misal adakah dengan penyakit seperti tadi? Adakah terkait dengan persoalan misalnya bisnis yang sulit atau pekerjaan yang sulit? Adakah terkait dengan faktor keluarga, semisal keturunan misalnya? Maka tegas, jelas, diturunkan detil-detil bimbingannya. Saya ambil contoh misalnya, terkait dengan penyakit, langsung kepada puncaknya. Ada doanya Nabi Ayyub alaihissalam. Ya? Anni massaniya dhurru wa anta arhamur rahimin. Tanamkan zikir ini. Karena Allah mengatakan wa ayyuba idnana rabbahu anni massaniya dhurru wa anta arhamur rahimin. Bisa kita katakan Allahumma anni massaniya dhurru wa anta arhamur rahimin. Yang muslim, ya, yang diuji dengan virus COVID-19 ini, ya, corona ini. Jika ada yang memvonis Anda positif atau Anda misalnya PDP, kembali kepada Allah supaya tenang jiwa kita. Lakukan salat malam, minta kepada Allah dalam sujud kita. Allahumma anni massaniya dhurru wa anta arhamur rahimin. Ya Rabbi, Rabbana anni massaniya dhurru wa anta arhamur rahimin. Anda tahu apa jawabannya? Fastajabna lahu. Fakashafna ma bihi min dhurrin. Wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dhikra lil 'abidin. Kata Allah, aku langsung jawab doanya, aku sembuhkan penyakitnya. فَكَشَفْنَ مَا بِهِ مِنْ ضُرْجٍ. Maka kami singkap semua rasa sakit yang ia alami. Bukan cuma sembuh, rasa sakitnya disingkap semua. Sehingga seakan-akan tidak ada rasa sakit yang terasa di badan kita, bahkan di jiwa kita. Kadang orang badannya sehat, hatinya sakit. Ini diungkap, singkap semua oleh Allah. Dan yang paling menarik di ujung ayatnya, ini pengingat bagi setiap hamba Allah, jika dia sakit dan berzikir sama seperti Ayyub alaihissalam, aku akan sembuhkan ia seperti aku sembuhkan Ayyub.